Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzubna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para rindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali atas kemudahan dari Allah, kemurahan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membuahkan ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Allah semoga memudahkan kita mengamalkan ilmu dan kelak mengumpulkan kita dengan para ulama, para awliya, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung seharusnya dikasih halaman yang ngasih tanda sampai di mana? Ah, tidak ada tandanya. Ini yang ngasih tanda dikasih nomor hasil halamannya dong. Kalau ngasih tanda tidak ada halaman. Ini suruh ngasih halaman. Siapa ini yang nulis? Anak. Ken. Sofahkan. Sita wa isri. Wal khamis. Ayyukasima awqata layli'ah. Sadis. Wasadis. Qala musannif rahimahullah qala Syekh Al-Allamah Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila anqal. Wasadisu ayyukallilal akla. Tidak enak santri langsung mengkeret nih. Untuk menuntut ilmu hendaknya, kata beliau, yuqallilul akla, yuqallilal akla, ngurangi makan. Tolong dapur kasih tak dengar nih. Bagian dapur biar ngurangi makannya santri ini. Lalu kemarin yuqassimu awqata. Kemarin kita baca yuqassimu awqati alaihi. Yuqassimu awqata jamak taksir awqata alaihi. Ayyukallilal akla, mengurangi makan. Wasyurba, minum. Fa inna syiba. Karena yang namanya kenyang itu yamna'ul minal ibadati. Ngurangi ibadah, menghalangi ibadah. Kalau kenyang itu biasanya langsung ngantuk. Wa yuthqil badan, akan menjadikan badan itu berat. Kalau berat badannya itu akhirnya menjadi malas. Wamin fawaidihi, wamin fawaidi qillatil akli, termasuk faedah daripada sedikit makan tadi adalah sihhatul badani, bikin sehat. Dan memang betul, makan itu kalau sudah tidak karu-karuan, makan tidak diatur, makan banyak terus makan, ujung-ujungnya adalah tua sebelum waktunya. Ini kata dokter begitu, biasanya kalau ada orang berpenyakit langsung yang disalahkan pola makan. Pola makannya. Dulu waktu masih umur 25 sampai 35, waduh, semua rumah makan dikunjungi. Sekarang belum 50, semua rumah herbal dikunjungi. Bingung penyakitnya. Sebabnya akal. Sihatul badani wa daf'ul amradi al-badaniyati, dengan mengurangi makan itu justru membuat sehat. Fa inna sababaha sebab itu semuanya penyakit. Kathratul akli, karena makan banyak. Wa kathratus syarabi, wa kathratus syurbi, banyak minum. Kama qila, seperti yang diceritakan. Ini dari kitab-kitab kesehatan zaman dulu yang dinukil. Kitab-kitab tip zaman dulu. Dikatakan fa inna da'a, fa inna da'a aktharu ma tarahu, aktharu ma tarahu yakunu minat ta'ami wa syarabi. Fa inna da'a, sesungguhnya penyakit, aktharu ma tarahu, banyak yang kamu lihat adalah yakunu, adanya, minat ta'ami wa syarabi, dari makanan dan minuman. Apalagi minuman-minuman yang masya Allah di dalamnya adalah tidak tahu obat-obat segala macam. Allah yarham ada anak santri setelah masuk rumah sakit, rupanya gara-gara konsumsi satu minuman kemasan itu sehingga ginjalnya yang hancur. Makanya jangan mudah beli minum-minuman kemasan kecuali jelas. Minum air putih luar biasa. Wasihatul qulubi, kemudian ini wasihatul qulubi ini balik kepada sebelumnya. Faedahnya daripada mengurangi makan. Di antara dengan kurang makan itu, mengurangi makan itu buahnya adalah sihhatul qulubi minat tughyani wal batari. Selamat sehatnya hati dari sifat pembangkangan dan kesombongan. Pembangkangan wal batar itu penolakan kepada kebenaran. Sifat tughyan, bangkang. Batar itu menolak. Hati yang menolak kebaikan itu batar. Wasihatul qulubi wa minat tughyani wal batari. Selesai. Kemudian ada penjelasan kata beliau, kata Syekh Hashim, walam yura ahadun minal awliya'i, tidak pernah terlihat satupun dari para wali-wali wal a'immati wal ulama'i, para imam-imam dan ulama' al akhyari, yang dikatakan mereka itu ulama' baik-baik, yattasifu au yusofu, dia itu disifati bikathratil akli. Jadi enggak ada kisahnya kalau untuk menyanjung ulama, misalnya Imam Nawawi seorang alim besar karena apa? Ini ditambahi ujung-ujungnya karena banyak makan, enggak ada. Wala humida bihi, dan ada dalam sejarah itu seseorang itu disanjung karena dia banyak makan, itu enggak ada. Para ulama-ulama besar itu. Yang jelas kayak Imam Nawawi, masya Allah, dengan kesabarannya, dengan segala kekurangannya, malah dijadikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah berpuasa. Karena beliau hanya bisa makan kurma saja, jadi makannya sehari hanya sekali. Maka dilakukan makannya setelah waktu isya. Maghrib buka dengan air, sahur dengan air, habis isya baru makan. Wa innama tuhmadu, yang akan mendapatkan sanjung adalah kuth ya, wa innama, dan sesungguhnya tuhmadu, kathratul akli, banyak makan itu akan disanjung, banyak makan itu akan disanjung jika terjadi minat dawabi dari binatang kita, binatang piaraan ternak. Oh, sapi makan banyak, baru bangga itu. Wah, ini makan banyak, nanti gemuk sebelah. Allati la taqil, yaitu binatang-binatang yang tidak berakal. Wala wa tursadu lil amali, yang hanya digunakan untuk bekerja, membaca, dan yang lainnya. Jadi yang disanjung karena makanan hanya binatang saja. Manusia bukti akan disanjung karena banyak makan. Apalagi santri. Santri kalau banyak makan mengurangi kemudahan mereka untuk mendapatkan ilmu. Susah menghafalnya. Ada yang berhujah, "Uya, kalau saya lapar enggak konsen, ini gimana?" Ya sekarang belajar dari dengar Syekh Hasyim Asy'ari. Baik. Wasabi'u, yang ketujuh, ayyu'a khidha nafsahu bil wara. La'alla sawab, bukan yu'akhid, yu'akhid itu. Sepertinya, semoga ini, yang benar kelihatannya secara bahasa, bukan yu'akhid. Kalau yu'akhid itu, Rabbana tu'akhidna. Ya Allah, jangan hukum kami. Ini kalau yu'akhid. Ayya'khudha nafsahu bil mara. Mengambil ya'khudha, bukan yu'akhid. Ayya'khudha, la'alla sawab. Kalau salah ada, kalau salah di kelemahan kami. Secara makna bukan yu'akhid. Kalau yu'akhid itu menghukum. Menghukum dirinya dengan warok. Lah, harok bukan hukuman. Ya ya'khud nafsahu bil warok. Hendaknya membawa. Ya'khud membawa dirinya bil warok'i, untuk warok. Wal ihtiyati. Dan berhati-hati. Fi jami'i sya'nihi, dalam segala urusannya. Wa yataharra'na. Dan menjaga al-halala, wa menjaga dan berhati-hati al-halala, untuk makan yang halal, min to'amihi, dari makanan-makanannya. Al-halala, mengambil yang halal, min to'amihi, dari makanannya. Wa syarabihi, minumannya. Makanannya, minumannya, libasihi, pakaiannya. Maskanihi, wa maskanihi, tempat tinggalnya. Sebab keharaman menjadikan jauh dari Allah. Menjadi sebab doa-doanya tidak dikabul, harapannya tidak dicapai. Ada seorang laki-laki Ash'af Akbar, rambutnya itu berdebu, compang, camping. Dia memohon kepada Allah dengan permohonan yang sudah seolah-olah memenuhi syarat. Badannya compang camping menunjukkan ketawaduan di hadapan Allah, menengadahkan tangan sebab dikabul doa, memenuhi. Dan ya Rab, oh ya Rab, ilhah, doanya serius. Tapi tidak dikabul doanya oleh Allah. Kenapa? Anna yustajabu lidhalik. Bagaimana akan dikabul oleh Allah? Kenapa? Malbasu haram, wa makaluhu haram, wa mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Bagaimana doa akan dikabul? Biarpun dia doanya nangis-nangis, tidak dikabul oleh Allah karena keharaman. Sama penuntut ilmu juga begitu. Maka hati-hati wahai penuntut ilmu, jangan ngentengkan gosop sandal temanmu. Ada sebagian pondok sudah biasa saling menggosop. Yuk kita gosop-gosopan. Enggak benar, ada yang kecewa. Menjadi sebab ilmu tidak masuk. Makanya belajar susah. Pakai bajumu sendiri, makan jatahmu sendiri, minum jatahmu sendiri, pakai sandalmu sendiri. Jangan pakai sandalnya orang lain. Kalau gak punya sandal, lapor nanti, tak belikan sandal. Gak punya baju, saya kasih baju nanti. Kalau pakai bajunya orang lain, gurumu mengajarimu agar dapat ilmu, engkau telah membuat hijab antara engkau dengan ilmu. Ada orang gak pernah peduli dengan keharuman. Di pondok, lab-lab-lab-lab, Masya Allah. Ada nasi kelihatan, wah nasi nganggur, gak ada yang punya. Memang kita hidup di tengah hutan. Enggak ada lagi kecuali dia. Ini yang mau kasih. Sebab warok di sini penting sekali. Jadi itu nur. Panurul ila yudla yuhdalil asi. Ilmu Allah tidak akan diberikan kepada itu orang-orang yang dengan keharaman, ahli maksiat. Hati-hati wahai anak-anakku semua, para santri. Dan para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Haram. Keharaman menjadikan penghalang Mungkin dapat ilmu, iya dia bisa menghafal, tapi manfaatnya itulah yang hilang. Ilmu bisa didapat. Orang enggak sholat saja bisa menghafal kok. Orang kafir juga bisa menghafal ilmu. Tapi tidak manfaat. Na'udzubillah. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi. Dan harus berusaha halal. Jami'i ma yahtaju ilaihi. Dalam segala hal yang ia butuhkan. Apa yang ia butuhkan? Pulpennya, pensilnya, bukunya, kertasnya. Jangan engkau membaca, wahai para santri, kecuali bukumu sendiri. Kecuali di perpustakaan yang bebas, siapapun boleh membaca. Tapi kalau ingin membaca bukunya orang lain, harus dapat izin secara khusus. Kalau ingin pakai pena orang lain, harus izin. Hati-hati. Gak susah kalau kita patuh dengan petunjuk-petunjuk orang-orang mulia seperti ini. Ini petunjuk dari Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari. Itu petunjuk, mudah dapat ilmu. Karena ilmu beliau ambil juga dari gurunya begitu seterusnya. Liyastanira qalbuhu, agar hatinya menyala, hatinya derang, terang, hatinya menjadi benderang. Wa yasluha liqabuli al-ilmi, agar layak untuk mendapatkan ilmu. Wa nurihi, dan nurnya ilmu. Wa naf'idihi, dan kemanfaatan ilmu. Akan dapat nurnya ilmu, akan dapat ilmu yang manfaat. Wa may wa yambahi, dan boleh lahu ayasta'mila rukhsa, bolehlah mengambil sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, rukhsah, kemurahan-kemurahan waktu bepergian itu melakukan qasar. Tapi ingat, fi mawadhi'iha indal hajati, boleh rukhsah itu, boleh rukhsah itu kita ambil. Ini kenapa kok pesan khusus Syekh Hasyim ini, sebab ada santri ini yang sudah mulai pinter itu membaca kitab fikih, cari yang gampang-gampang untuk seenaknya sendiri nanti. Seenaknya sendiri. Hilang warak. Wah, sholat jamaah enggak wajib aja kok ngapain, capek-capek. Wah, ini tersesat dia. Termasuk nanti urusan rukhsah, sholat Jumat, ini, itu. Ini bahaya sekali. Sebab banyak orang penyakit kayak gini, biar dianggap oleh yang lainnya lebih pinter dia. Mengambil pendapat-pendapat lemah, ditampilkan, dihadirkan untuk debat, dan seterusnya. Kalau ingin mengambil rukhsah, ambil. Boleh. Bukan dilarang mengambil rukhsah. Kemurahan-kemurahan yang Allah berikan di dalam syariat ini. Ada pendapat lemah, jamak. Wah, enak sholat jamak terus di pondok nih. Wah, karena ini ada pendapat nih. Kan di fikih. Fikih jalan macet itu kan, Buya. Ini anggap saja macet nih, ngantri di toilet. Enaknya sendiri ini. Wah, kacau ini. Indal hajati ilah, waktu ada keperluan saja. Kalau tidak, seorang penuntut ilmu harus yang paling senang dengan amalan-amalan ibadah-ibadah. Wa wujudi sababiha, dan harus ada sebabnya, jangan seenaknya sendiri. Fa inna Allah, memang sungguhnya Allah, yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Memang dalam urusan rukhsah boleh kita mengambil. Karena Allah senang kalau memang rukhsah itu kemurahan, kayak jamak qasar dan sebagainya. Jika memang sudah memenuhi syarat, Allah senang. Yang enggak benar itu kita mencari-cari yang enak semaunya sendiri. Akan tapi ketahuilah, para penuntut ilmu hendaknya semakin hati-hati. Asalkan jangan sampai masuk wilayah was-was. Hati-hati itu penting sekali. Wathaminu, yang ke-8, ayyukallil isti'mal al-mata'imi. Hendaknya mengurangi menggunakan mata'im ini adalah hal-hal yang menjadikan makan itu semakin banyak. Mata'im itu adalah segala sesuatu yang menjadikan nafsu makan berkembang terus. Alitihya min asbabil baladati, sebab itu bikin bodoh. Betul juga ya. Sekarang kan ada isu wasanya apa itu? Penyedap rasa itu kan bikin bebel. Beneran ini. Wada' fil hawas, hilang kepekaannya. Anggota tubuhnya sudah enggak peka. Penyakit saja. Katufah al-khamid. Seperti apel kecut. Wal bakila. Bakila itu jenis makanan kita. Di sini hampir tidak. Bakila itu adalah makanan dari daunnya bisa dimakan, bijinya bisa dimakan, akarnya pun bisa dimakan. Wasyur bil khal, cuka, minum cuka. Maka dalika mayukthiru istimaluhul bulghama, dan semua makanan yang kalau kita gunakan yukthiru memperbanyak al bulgham, dahak. Dahak itu membuat bebel. Al-muballid al-dhihni bulgham, dahak menjadikan dungu al-dhihin, pikiran. Lidhihni, kecerdasan hilang. Wal-muthkila li badani, menjadikan berat dalam badan ini. Tidaknya kita al-muballid al-dhihni, selesai. Dan yang kita juga mengurangi min asbabil baladati, apa tadi? Min yukallil istimal al-mata'imi allati hiya min asbabil badani wa thalhasi katufahi, kemudian dia lagi wal muthkilil badani, menghindari hal-hal yang yuqallil al muthkila lil badani, kita hendaknya mengurangi yuqallila istimala al muthkili lil badani, yang menjadikan berat badan kita. Katarat kathratil albani, banyak minum susu. Wasamaki, makan ikan. Wa asbah hidzalika, dan yang selain-selainnya. Baik. Ini kok berat banget, kata santri ini. Wah, ini menunya berubah nanti, jangan-jangan pondok ini ya. Ini adalah untuk kesempurnaan dalam menuntut ilmu. Akan tapi kalau seandainya kita sebagai santri makan enak dan sebagainya, tapi tetap ada, kita tahu batas-batasnya. Jangan terus dituturi hawa nafsu. Bolehlah makan enak. Kalau nanti ada orang ngirim sate, makanlah. Ngirim ini makan. Dan zaman berubah ya. Zaman sekarang gak makan enak, gak belajar nanti. Taib. Wa yambahi ayyajtaniba, dan hendaknya menjauhi mayuritsun nisyanya, yang menjadikan sebab lupa bil khasiyati. Ini bil khasiyati itu khasiat. Ada sesuatu kalau kita melakukan maka menjadikan sebab kebebalan, gitu maksudnya. Ka akli athari su'lil far. Memakan sisa-sisa tikus. Ya. Wa qira'ati alwahil kuburi, ini disebutkan juga oleh Syekh Zarnuji, membaca tulisan di kuburan. Baca tulisan di kuburan menjadikan hafalannya lemah. Wadkhuli, masuk bainah jamalaini maqturaini. Ada jamal unta lagi berjalan begitu. Lalu kita masuk di dalamnya, melewati itu menjadikan sebab kebebalan. Wa ilqailkum malihayyan, melempar kutu hidup-hidup. Nah, ini tidak tahu dari mana sumbernya seperti ini, ya, kita dengar saja karena kitab taklim juga disebutkan sumbernya. Biasanya ini diambil dari pendahulu-pendahulu, dari orang-orang, dari atibba, tabib zaman dulu. Tapi kalau kita lacak dari petunjuk-petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Akan tapi mungkin ini adalah kalau dari orang soleh kita anggap itu ilham, mungkin ilham, mendapatkan suatu ilham tidak harus kita ikuti, tapi tidak harus kita menentang begitu, karena ya mungkin saja baca tulisan kuburan, habis waktu untuk baca tulisan kuburan, ini Pak Haji Ahmad Haji Ali Haji, ini ngapain, iseng banget habis. Ini disebutkan seperti ini, ya dihindari sajalah. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, kan begitu. Karena bisa jadi begini loh, orang-orang soleh itu kadang-kadang juga menyambut kebiasaan orang tua selagi tidak bertentangan dengan syariat. Sampai kita pernah punya guru Singkiti Murtani itu, kalau kita cara tentang kebiasaan orang tua kayak gini, jangan ini, jangan itu, asalkan tidak ada keyakinan yang syirik, yang keluar dari iman, ya mungkin ini baik. Sampai alaikum bi ilmi al-ajaizi fa'il. La'alla dhalika min ilmi Sayyidina Idris. Ya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, omongan orang tua, ya dengarlah, jangan-jangan itu adalah ilmu yang diambil dari Nabi Idris. Dari nabi-nabi yang syariatnya tidak tertulis, mungkin dinukil cucu-cucunya. Ya, jangan begini, jangan begitu. Ya, kayak itu. Jangan makan di pintu. Ya, ya didengar aja, oh, makan kok di pintu. Di meja makan, kalau di pintu nanti kamu ketendang. Kan gitu ya. Itu. Baik, hal-hal semacam ini, ini ditulis oleh Syazarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'alimnya. Cuman waktu kita mencoba mengetahui apakah ada larangan dari baginda Nabi dan seterusnya. Kalau ngelempar kutu hidup-hidup itu memang gak baik. Nanti pindah ke kawanmu. Bunuh baru dilempar. Aduh gitu. Tulisannya orang soleh. Syazarnuji menulis malah ini. Kemudian banyak menukil hal-hal semacam ini. Cukup. Wattasi'u yang kesembilan. Ayyukallilan naumahu, mengurangi tidur. Malam yalhaqhu dararun, asalkan tidak menjadi sebab bahaya untuk dia. Kurangi tidur, asalkan tidak menjadikan sebab bahaya sakit fi badanihi, di dalam badannya. Wa dhihnihi, dan kecerdasan otaknya. Jadi tidur pun tidak dilarang, cuman ada batasnya dong. Sebab wa'tikul ladhi haqqin haqqoh, badanmu pun harus istirahat. Tidak diperkenankan kalau kita minum obat anti tidur biar hafalannya selesai. Enggak boleh. Waktu istirahat, istirahat yang maksimal. Waktu menghafal, menghafal yang maksimal. Walayzidu fi naumihi, dalam tidurmu itu jangan lebih. Fil yawmi wal laylati, dalam sehari semalam. Ala tamani sa'at, dari 8 jam. Kalau 8 jam itu sudah tidurnya bayi itu. Kan begitu. Cuman santri langsung hitung. Wah, kurang gue ya di pondok. Ini langsung santri jalan jarinya itu. 8 jam. Jam 11 tidur. Jam 3 bangun. Berarti masih 4 jam. Akhirnya nambah di kelas. Wah, kacau ini. Jangan 8 jamnya yang kamu baca. Yang kamu baca perkataan yang pertama, mengurangi tidur. Oh, 8 jam itu adalah paling banyak. Sudah 8 jam itu. Itu orang paling banyak, itu orang penyakitan itu. Kalau sehat ya jangan dong. Wa huwa thuluthuz zaman. Sebab itu adalah sepertiga zamanmu. Imam Ghazali ngajari kita ngitung-ngitung. Kalau seandainya tidurmu itu 8 jam dalam sehari, umurmu berapa? Kalau seandainya umurmu 60 hari, ternyata terbukti kamu itu tidur 20 tahun. Paham enggak? Tidur 20 tahun. Umurnya 60 tahun. Sehari tidurnya 8 jam. Kan sepertiga waktu. Berarti seolah-olah dia tidur berapa? 20 tahun. Hebat. Tidur 20 tahun. Fa'in ikhtamala haluhu aqalla minha fa'ala. Kalau ikhtamala mampu, haluhu, keadaan orang tersebut secara kesehatan fisik, secara kejernihan otaknya, mampu aqal minha, kurang dari 8 jam, fa'al. Nah inilah, kau lakukan wahai para santri. Wala ba'sa ayuriha nafsahu, kemarin yang kami ingatkan adalah, ternyata Syekh Hasyim Asy'ari juga, ya, ngajak kita nyantai-nyantai, jangan tegang-tegang terus lah belajar. Yuk kuancalang, main di kebun, main bola, main apa-apa aja lah, kejar-kejaran. Wala ba'sa, enggak apa-apa. Ayyar ayyuriha nafsah, untuk menghibur diri, cari ketenangan jiwa, ketenangan hati. Wa qalbahu, hatinya. Wa dinahu, pikirannya, refreshing. Wa basarahu, pandangannya, tidak melihat kamar saja. Idza kalla, jika capek. Syai'un min dalika, semuanya tadi. Pikirannya ini capek. Oke. Okay. Wa da'ufa, semakin lemah karena terus gencet hafalan ini. Bitanazzuhin wa tafarrujin, dengan rekreasi, nyantai, fil mutanazzahati, di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat nyantai. Tapi ingat yang halal dong, masa ke pantai ngelihat aurat, buang ilmu itu. Ya tempat nyantai yang sekiranya ya halal. Bihaitsu ya'udu ila halihi, sekiranya bisa mengembalikan kepada kenormalan keadaannya tadi, wala yadhi'u alaihi, tidak hilang, maksudnya apa? Keadaannya itu semangatnya balik lagi, tidak hilang. Sebab gini, kalau orang dikencet terus, anak itu dikencet terus, kadang-kadang sumpah, putus asa, hilang semangatnya sama sekali. Tapi di saat mulai ini, ayo kita nyantai sesaat. Makanya libur itu penting. Seminggu sekali ada hari Jumat, ya 2 jam, 3 jam, ngapain aja gitu. Yang penting halal lah. Tidak haram, kejar-kejaran, mainan yang mendidik. Bukan main komputer, bukan main HP, bukan. Nah, main HP kan main juga kan, bukan itu. Main yang sehat, kena matahari, keringat, dan seterusnya. Nggak apa-apa. Boleh, kata Syekh Hasyim Asy'ari. Wal 'asr yang ke-10, ayyatrukal 'ishrata. Meninggalkan banyak bergaul. Kalau kita banyak bergaul, belum waktunya. Jadi murid juga banyak bergaul, susah belajar. Kenal ini, kenal itu, pergi sana, pergi sini. Terus kapan belajar kita? Ini gambaran dulu, tidak harus di pondok orang alim itu. Karena negara masih aman. Umat masih godaan tidak terlalu banyak. Jadi ada orang pulang pergi bisa menjadi alim. Karena di pinggir jalan tidak ada godaan. Kalau zaman sekarang mah kacau. Maka ini nasihat bagi orang yang menuntut ilmu. Jika di rumah banyak mungkin. Kalau kenalan sana sini, ziarah sana sini, bubarlah. Tidak jadi menuntut ilmu. Fa inna tarkaha, mengurangi atau tarkaha, meninggalkan banyak bergaul itu, banyak kenalan sana sini, min ahammi ma yambahi li talibil ilmi. Ini paling pentingnya yang harus, yambahi li talibil ilmi, diambil oleh penuntut ilmu. Cara yang harus diambil oleh penuntut ilmu, mengurangi pergaulan. La siyama, khususnya bergaul li ghairil jinsi, orang yang tidak satu tujuan. Al-jenis itu jenis para penuntut ilmu. Kalau masih kenalan dengan penuntut ilmu, mungkin sharing tukar ilmu. Penuntut ilmu banyak kenalan sama pedagang. Penuntut ilmu sama orang ini. Jenis itu jenismu, jenis penuntut ilmu. Khususan ingkathura la'ibuhu, khususnya orang yang bukan. Makanya penuntut ilmu bergaul dengan orang yang suka main apa? Ya enggak bisa ketemu. Penuntut ilmu kumpul sama orang yang sukanya nonton film, nonton ini tok setiap hari. Rusak kepengaruh. Atau bekerja. Enggak bisa. Akan kebawa pada akhirnya tidak jadi menuntut ilmu. Apalagi jika orang yang kita bergaul dengannya, kawan-kawan baru itu adalah kathura la'ibuhu, banyak mainnya. Wakolat fikratuhu, enggak cerdas, cara berpikirnya enggak panjang. Ya main, enggak karu-karuan. Main gaplek, main ini, main itu. Setiap hari, pagi dan sore itu catur, enggak beres-beres. Paling hebat caturnya. Main catur bisa menjadikan orang langsung alim. Caturan mulai dari pagi, mulai jam habis maghrib, sholat dia, alhamdulillah, habis maghrib langsung itu. Isya balik lagi sampai jam 12 pun setiap malam begitu. Nah, ini gimana bisa pinter? Contoh ini. Ini berarti cerdasnya enggak ada. Katanya catur mencerdaskan. Buktinya dia enggak cerdas-cerdas kemarin itu. Caturan enggak beres-beres. Yang lain pada menghafal, dia main catur misal itu ya. Fa inna tib'a, sebab yang namanya karakter watak itu sarraq, mencuri. Kita duduk dengan pemalas, kita duduk dengan orang pelit jadi pelit. Betul, duduk dengan orang pelit itu nular. Anda berjalan dengan orang pelit, Anda berjalan dengan orang malas, gimana? Malas itu nular. Dia, kita mau belajar, nanti ajalah, yuk istirahat dulu deh. Istirahat pun pakai hujah. Mending nanti fresh ya, kita istirahat dulu, nanti fresh kita belajarnya, agak malam-malam bangun. Akhirnya, iya betul juga ya. Tidur juga. Padahal dia malam gak bangun juga. Memang pemalas dia, banyak alasan. Ini pemalas, pelit. Orang pelit nular. Anda seorang dermawan, jalan sama orang pelit, bergaul, jadi kawan dekat. Biasanya kalau sama kawan saya, ya makan-makan bareng deh kue ini. Tak taunya Anda kumpul sama orang pelit. Satu mobil, sini satu angkot, satu bis atau kereta. Dia makan sendiri. Tidak dikasih saya. Ya, tidak apa-apa. Saya bisa beli. Akhirnya, besok beli. Jalan lagi sama dia, yang kawan dekat yang beli. Makan sendiri. Tidak ngasih sama temannya. Akhirnya terbiasa. Sehingga besok, kalau sama orang, dia makan sendiri sudah biasa. Karena sudah belajar pelit dari ini, nular pelit itu. Makanya jangan duduk sama orang pelit. Orang pelit sendiri gak seneng sama orang pelit. Paling gak seneng orang pelit sama orang pelit. Dia gak seneng. Padahal dia yang nulari. Wafatul isyrati doya'ul umri. Banyak bergaul itu penyakitnya. Musibah. Wafatul isyrati. Bencana daripada banyak kawan waktu menuntut ilmu. Itu adalah apa? Doya'ul waqti. Doya'ul waqti. Doya'ul umri. Hilangnya umur. Bighairi faedatin, tanpa ada faedahnya. Wadhahabuddini, bisa saja agama hilang karena kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, jika bukan bergaul dengan ahli agama, kita bergaul dengan orang yang jarang sholat, ketularan. Kita bergaul dengan orang mabuk, bisa ketularan. Kita bergaul dengan orang maksiat, ketularan. Wa in ihtaja ila man yashabuhu, kalau seandainya seorang penuntut ilmu perlu orang yang menemaninya. Fa in ihtaja, jika memerlukan sang penuntut ilmu ilaman kepada orang yashabuhu, yang menemaninya, falyakun, maka hendaknya temannya itu sahiban, seorang teman solihan yang soleh, tayyinan yang berpegang kepada agama, takiyan yang bertakwa, warian yang warok. Warok itu memilah dari yang halal, jarang melakukan yang haram, dari yang halal pun masih dipilah, itu warian, warok, hati-hati. Zakiyan yang bersih perilakunya, orang selalu menyanjungnya, dia baik, baik, baik. Zakiyan, kathiral khairi, banyak kebaikan yang dilakukan. Qalila syarri, sedikit kejahatannya. Hasanal muru'ati, muru'ah, ya punya menjaga wibawa, tidak melakukan sesuatu yang menjadikan orang itu rendah. Muru'ah itu adalah wibawa, kemuliaan yang menjadikan orang tersanjung itu. Tapi ada orang, contoh muru'ah itu begini. Jika di sebuah kampung ada warung-warung enggak baik, maka kalau ada ustadz masuk warung nongkrong di situ, sudah langsung dicap, aduh kurang baik. Nah, itu menghilangkan muru'ah. Dan masalah muru'ah ini biasanya disesuaikan. Muru'ah itu adalah wibawa kemuliaan, hilangnya kemuliaan, wibawa kemuliaan. Kemudian pengen cari kawan lagi, apa tadi? Qalilal mumarati, yang enggak gampang ngedebat. Ada orang kerjanya debat aja. Ada di dalam sekolah itu mesti ada orang-orang gayanya begitu. Yang punya penyakit suka debat, itu penyakit, enggak bagus. Ada orang kalau ada ngedebat sama temannya enggak enak. Kita pernah menemukan orang begitu, ajib. Sampai semuanya itu didebat. Sekamar didebat semuanya itu. Setiap ini pasti ribut. Urusan apa saja debat. Ini penyakit itu, model. Jadi kiai pun kiai mendebat, tapi enggak ada baiknya. Maka kawanmu hendaknya qalilul mumarati, yang sedikit debatnya. Dan temanmu adalah innasiya dzakkar. Kalau nasiya itu penuntut ilmu, kalau kamu innasita, innasiya, jika sang penuntut ilmu itu nasiya, lupa, dzakkar, maka sahabatnya tadi mengingatkannya. Wa in dzakar, kalau orang yang menuntut ilmu masih ingat dengan kebaikan, maka teman itu aanah, akan menolongnya. Innasiya dzakkar, wa in dzakar aanah. Innasiya dzakkar, yang pertama tasydid kaf. Innasiya dzakkar, dzakkarahu huwa. Wa in dzakara aanahu. Kalau dzakara, yang kedua enggak pakai tasydid. Yang kedua, jika ingat, kita ingat kebaikan teman kita. Maksudnya gini, teman kita adalah orang yang di saat kita lupa kebaikan, dia ngedek, dzakkarana, mengingatkan kita. Kalau kita masih ingat dengan kebaikan, a'adana, dia bantu kita untuk melakukan kebaikan. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Fi adabil muta'allimi ma'a syekhihi, bab penuntut ilmu murid ma'a syekhihi dengan gurunya. Wa fihi, di sini ada 12 naw'an, 12 macam minal adabi, tata krama. Al-awwalu, yang pertama. Yambahi, seyukyanya. Hendaknya kita ambil ini. Hendaknya litolibi, bagi penuntut ilmu. Ayukaddiman nadhara. An-nadhar. An-nadhara, yukaddiman nadhara. Menggunakan akal pikirnya. Memilih. Belajar itu jangan hanya browsing internet ketemu guru. Tidak. Gunakan akal, nadhar. Mikir dulu. Wa yastakhirullah, wa yastakhirullah. Istikharah setelah itu. Mengetahui dulu ustadz ini yang akan aku belajar dengannya, bagaimana keadaannya, akhlaknya, ilmunya, ini baru istikharah. Fiman, di dalam beristikharah kepada Allah, minta dipilihkan oleh Allah. Fiman, di dalam memilih orang yang ya'khudul ilma anhu, orang yang akan ia ambil ilmu darinya. Maksudnya mau ngambil guru, minta petunjuk dari Allah. Wayaktasibu husnal akhlaki, dan orang yang akan dia mengambil akhlak darinya. Nah, kalau gurunya enggak berakhlak bagaimana? Masih ingat pepatah, guru kenjeng berdiri, murid kenjeng berlari, benar itu. Jadi kesalahan ini, gurunya tidak memberikan contoh, gimana bisa baik muridnya? Maka kita ingin mengambil ilmu akhlak yang baik dari seorang guru, maka lihat dong gurunya. Wal adaba, kita ingin mengambil adab dari guru tersebut. Wal yakun, dan hendaknya, in amkan, sebisa, jika memungkinkan, selagi masih banyak, mimman thabatat ahliyatuhu, harus tahu betul bahwasanya guru yang akan kita jadikan guru, yang akan kita ambil ilmu darinya itu, thabatat, telah terbukti ahliyatuhu, keahliannya di dalam mengajar. Dia punya ilmu, dia punya cara mengajar, dia punya masa depan, dia punya gambaran, dia punya program. Tahu kita kalau mau belajar seperti itu kalau memilih guru. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan terbukti dia punya kasih dan cinta. Dan alhamdulillah, waktu kita belajar dengan guru luar biasa. Kita punya guru, kasih dan cintanya kepada muridnya luar biasa. Dimulai dari guru di kampung kami, Kiai Haji Imron Mahbub, lalu kita pergi ke Habibana Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau sangat melihat murid bukan sebagai murid saja, seperti anaknya. Syafaqahnya. Baru ke Yaman, ke Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Sama, seperti anak. Melebihi bahkan. Syafaqah. Punya kasih sayang kepada murid. Merindukan muridnya sukses. Bukan sekedar orang berkumpul dengan beliau, enggak. Kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Baharun tidak akan mengirim santrinya kecuali ke tempat yang dia yakin tahu benar tempat itu. Tidak akan, kau pergi kemana saja boleh nak. Oh enggak. Kemana kau? Diingatkan. Maka yang mengikuti beruntung. Yang berjalan dengan otak dan hawa nafsunya sesat. Beliau memohon kepada Allah, minta kepada Allah, milih. Berapa kali dapat tawaran untuk masukkan anak santrinya kemana? Nggak, ntar dulu, saya belum melihat di sana. Allah yarham, semoga Allah mengampuni beliau dan mengangkat derajat beliau. Nah ini pendidik. Sampai waktu kita belajar diantarkan setelah komunikasi dengan guru kita di Yaman. Kita belum kenal dengan guru kita kecuali hanya mengantarkan waktu di Indonesia Habib Abdullah. Diantarkan, ini loh muridku. Syafaqah. Kita bukan anaknya. Akan tapi beliau menganggap seperti anak. Lah itulah guru. Lah sekarang belajar ngawur, gak ngerti bagaimana. Browsing lewat internet, gara-gara bangunan mewah. Keterikatan itu penting sekali antara guru dengan murid, dan itulah keran yang akan mengucurkan ilmu yang manfaat. Ada ikatan batin, bukan sekedar ikatan otak. Itu kan pendidikan yang kita ambil di kampus-kampus. Seperti itu, yang penting belajar ilmu, biarpun kurang ajar sama guru, bahkan gurunya enggak sujud pun enggak ada masalah. Dia tidak ingin cari berkah, minta saya dapat ilmu, faham. Makanya unik, belajar ilmu iman dari orang yang tidak beriman. Kan model sekarang. Ini dia sehat tidak? Pilih dulu, kata beliau. Siapa dia? Wadoharut muru'atuhu, orang yang menjaga diri dari hal-hal yang menjadikan dia itu tidak terhormat. Menjaga muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan, bukan wibawa kesombongan. Wibawa itu di negeri kita ini artinya sombong sih. Oh, wibawa bukan. Menjaga dari hal-hal yang sekiranya menjadi dipandang oleh orang rendah karena tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Ya kita di nongkrong di mana? Main biliar haram enggak? Enggak. Maka saya main biliar misalnya. Jedar-jedar di tempat ini. Secara fikih kan tidak haram. Tapi tidak sesuai dengan martabatnya seorang ustaz misalnya. Itulah muru'ah. Menjaga dia. Wastaharat syanatuhu. Dan masyhur dia itu menjaga dari keharaman. Menjaga matanya. Menjaga dari hal-hal. Oh, itu. Bukannya mengobral keharaman di depan santrinya. Na'udzubillah. Wakana. Dan hendaknya guru tersebut kita mendengar paling tidak dari orang, dari mulut ke mulut setelah kita mencari informasi. Ahsana, baik ta'liman dalam mengajar. Ahsana ta'liman, paling bagus di dalam mengajar. Wa ajwada tafhiman, bagus. Orang terbagus di dalam memahamkan kepada muridnya. Wa an ba'dis salafi, diriwayatkan dari sebagian para salafun as-salih. Beliau berkata, hadzal ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Kan kita belajar ilmu agama. Ilmumu itu adalah agamamu. Fangduru, maka lihatlah, amman ta'khudu dinakum, dari siapa engkau mengambil agamamu. Milih. Sekarang ada program belajar ilmu agama dari orang enggak pernah sujud. Mengambil ilmu agama dari orientalis itu bagaimana? Ini budaya, sampai pulang ke negeri kita jadi dokter yang merusak agama, Islam-Islam ngaco begitu. Wong yang dia belajar agama dari kelompok orang yang memang benci kepada Islam. Sehingga ini umat Nabi Muhammad ini belajar dari orang yang memusuhi Islam. Pulang ke negeri ini ngerusak. Muncul Islam liberal dan sebagainya. Ini banyak, mereka dari berguru bukan dari orang ahli sujud. Dia melanggarkan manhaj menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus tahu gurunya itu siapa, sambung sanatnya. Sampai baginda Nabi SAW. Sanad fikihnya di mana, sanad akidahnya di mana, sanad hadisnya bagaimana. Itu masuk benteng keselamatan kita. Itu berguru itu milih, jangan asal. Jangan hanya gara, nanti disebutkan oleh Syekh Hasyim, jangan hanya gara orang itu masyhur lalu kita belajar dengannya. Belum tentu. Masyhur itu kan bisa media. Orang bahlul dikasih peci bisa masyhur kan begitu. Kan bisa saja begitu. Bahkan kita menemukan orang tersembunyi, gak pernah nongol di televisi, gak pernah ada di radio, alimnya luar biasa, waroknya luar biasa, sangat takut kepada Allah, luar biasa, tersembunyi. Bahkan sebagian para ahli tarbiyah itu, termasuk Imam Ghazali, mengingatkan, kalau kamu itu hanya ingin belajar, saya nukil, saya ambil dari Imam Ghazali, kalau ada orang belajar hanya mengambil dari orang-orang masyhur itu, sebetulnya yang digedikan kesombongannya. Yang digedikan kesombongannya. Menggedikan kesombongan. Ada nanti kita saya nukil dari Imam Ghazali, saya lupa tempat di mana. Jadi pengennya, wah guruku masyhur dan sebagainya. Wah, dia numpang kemasyhurannya nanti. Lagi-lagi pengen masyhur. Masyhur, syuhrah, masyhur itu fitnah. Sebagian para solehin takut sekali dengan dikenal. Kadang fitnah itu selamat di dia, enggak selamat di anak. Selamat di dia, dia bisa menjaga, tapi anaknya merasa bapaknya masyhur, ya kemana-mana disanya, oh anaknya ini, wah rusak ini, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni semua ini. Baik. Bethani yang kedua, kita lanjutkan nanti, Insya Allah, pada pertanyaan yang akan datang. Ini nasihat dari Mbah Hasyim Asy'ari, tolong dengar para santri, bukan omongan saya lah ya tadi. Nasihat Syekh Hasyim Asy'ari, beliau murabbi, pendidik umat, pendiri Organisasi apa? Ormas terbesar di negeri ini. Makanya berpegang dengan cara menuntut beliau, muncul ulama-ulama yang hebat-hebat, soleh-soleh. Tapi kalau cara belajarnya melanggar dari dia, makanya aneh kalau dari orang ngaku dari penerus perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari belajar ilmu dari orang kafir. Ini bagaimana ini? Ilmu teologi, ilmu akidah dari orang kafir, mana? Mbah Hasyim itu gak jadi selamat. Makanya yuk berpegang ini. Makanya sengaja kami baca ini biar tahu. Khususnya orang yang mengatakan dirinya Nahdlatul Ulama, manhaj cara belajar kita ini harus benar. Katanya orang Nahdlatul Ulama misalnya, tak taunya anaknya sekolah di tempat yang suka mengkafirkan. Anda ini bagaimana? Wong sekolah NU gak maju-maju lah. Kamu dong yang memajukan. Gara-gara anakmu di sekolah ke tempat lain yang maju, sekolah lain dong. Ini kita kurang bangga dengan... Ini orang besar ini Mbah Hasyim. Syekh Hasyim Asy'ari orang besar, murabbi yang sesungguhnya. Pegang ini. Berguru itu penting, bukan sekedar orang isi otak. Tapi juga sambung hati. Dan orang besar di bawah tangan beliau. Dan beliau dididik oleh orang besar. Basya Syarin, orang besar, gurunya, orang-orang besar, ahli tarbiyah semuanya. Makanya masih berpegang, bukan berpegang tentang maksudnya berpegang dengan manhaj beliau, cara beliau belajar, akhlak beliau, ilmu beliau, akidah beliau. Itu kalau ada orang NU punya akidah, cocokkan saja dengan Mbah Hasyim kalau ngaku NU, gitu loh, selesai. Orang ngaku NU tapi enggak cocok dengan manhaj tarbiyahnya Mbah Hasyim. Ini bagaimana? Berarti itu hanya orang pakai nama saja ngaku-ngaku ngikuti Mbah Hasyim. Kan banyak orang ngaku-ngaku. Ngaku Islam kurang Islami. Ngaku NU, nah jauh dari manhaj NU. Belajarmu di mana itu? NU itu punya ulama-ulama. Ibaratnya NU ini NU. Nanti ada... Jadi kalau di negeri ini yang berjaya, yang akidah benar bukan saja Nahdlatul Ulama. Ada di Lombok Nahdlatul Waton. Di Medan nanti Wasliyah. Itu masih berpegang secara asas, masih berpegang dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati Maturidiyati. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kami akan haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bila kita memasuki sesi tanya-jawab, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah untuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Epi dari Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya mau tanya. Saya ibu rumah tangga yang mempunyai bayi usia 1,5 tahun. Saat ini saya pengen sholat tarawih di masjid, tapi saya takut anak saya nangis dan rewel. Terpaksa saya gak sholat tarawih di masjid. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholat tarawih bisa dilakukan di rumah sendirian dan berapa bilangan rakaatnya dan gimana caranya? Saya benar-benar butuh penjelasannya. Terima kasih. Baik, sholat tarawih itu adalah salah satu sholat sunnah yang disunnahkan dengan berjamaah. Jika Anda bisa berjamaah di masjid dan terhormat, bayi dibawa terhormat, enggak ada masalah, masjidnya besar, nyaman, boleh-boleh Anda bawa bayi Anda. Biar Anda membiasakan bayi Anda membawa anak-anak ke tempat yang baik dan mulia. Akan tapi kalau ternyata bayinya rewel, ada kan bayi rewel karena modelnya macam-macam. Kalau memang seperti itu, Anda bisa sholat di rumah. Sholat sendiri pun sah. Enggak ada masalah. Traweh sama, bilangan traweh, jumhur ulama, 4 madhab, adalah 20 rakaat. Kalau Anda pengen nambah, seperti sebagian dari madhab Malik, 36 boleh. Karena bayinya sudah tidur, alhamdulillah saya 36 rakaat, boleh. Jadi pilihan Anda antara 20 sama 36. Selain bilangan itu boleh, ya boleh, 60 boleh. Ramadan kalau mau dikurang-kurangi bagaimana? Kan ulama mengatakan antara 20 dengan 36. Dan 60 dan 36 sama 20 itu juga bukan bilangan tarawihnya Nabi. Sebab tarawih Nabi bilangannya tidak ditentukan. Maka 20 rakaat bukan bilangan tarawih Nabi. 36 juga bukan bilangan tarawih Nabi. 8 juga bukan bilangan tarawih Nabi. Yang jelas Nabi itu kalau masuk Ramadan semakin giat. Maka kalau 20 rakaat itu memang bukan bilangan tarawih Nabi, tapi sunnah Nabi, yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Seberapapun rakaat yang kita tegakkan di malam Ramadan itu sunnah Nabi. 20 termasuk sunnah Nabi. Plus kenapa orang para ulama 4 madhab kok ngambil 20 rakaat? Karena 20 rakaat itu diambil oleh Sayyidina Umar, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga yang mengambil 20 rakaat itu adalah mendapatkan sunnah Nabi menghidupkan malam Ramadan dan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu mengambil angka 20. Maka Nabi sudah mengatakan alaikum bisunnati sunnahku, qiyamul lail fi layali Ramadan, menegakkan Ramadan dengan ibadah, wa sunnatil Khulafaur Rasyidin, dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Umar telah menentukan hitungannya. Nabi tidak ada hitungannya, Sayyidina Umar menentukan 20 rakaat. Maka ini sunnah Sayyidina Umar. Enggak ada bid'ah di sini. 8 tidak bid'ah, 20 tidak bid'ah, 100 pun tidak bid'ah. Ada yang ingin 1000 rakaat, masya Allah, silakan. Baik, Anda tadi katanya bilangannya, caranya biasa. Anda sholat 2 kali 10. Baru setelah itu Anda witir, boleh witir 1, boleh 3, boleh sampai 11. 2 ganjil. 2, kalau 3 ya 2 plus ganjil. 2 rakaat dulu salam, kemudian 1. Itu. Kalau witir langsung 3, Anda malas ada tahiyat lagi, boleh. Anda sholat langsung 3 rakaat. Cuman di rakaat yang kedua enggak pakai tasyahud. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Hendra dari Palimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Ada keterangan tentang fadilah sholat tarawih yang berbeda pada tiap malamnya, mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Misal, tarawih hari pertama menghapus dosa orang-orang mukmin atau mukminat yang tarawih. Hari kedua begini, hari ketiga begini, dan seterusnya. Mohon pencerahannya, apakah ini sahih? Terima kasih. Tidak ada riwayat tentang keutamaan hari 1, hari 2, hari 3. Tidak ada. Yang jelas keutamaannya secara umum, kalau orang man qama ramadhana imana wahtisaba, hadis sahih. Sahih. Man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, kayak sholat-sholat, baca Al-Quran, imanan dengan penuh keimanan, punya keimanan kepada Allah, tisaban mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosa-dosanya. Diampuni mulai kapan? Mulai hari 1 sampai sepanjang Ramadan. Ini kalau hari 1 pahalanya begini, hari 1 enggak ada. Ada riwayat bahwasanya tentang 10 yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah keridhaan, yang ketiga adalah pembebasan dari neraka. Itu ada riwayat memang. Kemudian 10 akhir Ramadan Nabi giat ada. Tapi kalau hari 1 keutamanya begini, hari 2 keutamanya begitu, sepengetahuan kami tidak ada riwayat semacam itu. Kalau memang ada riwayat yang benar, enggak akan ribut orang urusan bilangan tarawih nanti. Ini jadi enggak ada. Jadi sudah cukup riwayat bagi Anda satu saja. Kebanyakan riwayat enggak ngamalkan, nanti malah enggak karu-karuan. Satu saja. Man qoma ramadhana, itu 3 asalnya riwayat ini. Pertama man qoma ramadhana imana wahtisaba, yang kedua man shoma ramadhana imana wahtisaba, yang ketiga man qoma lailatul qadar imana wahtisaba. Itu sudah sangat cukup. Ghufir lahu ma taqaddam. Riwayat lain wa ma ta'akhkhar, akan diampuni dosa yang lalu, dan sebagian ada riwayat dosa yang akan datang. Sudah cukup itu. Tidak perlu kita mendatangkan riwayat-riwayat yang misalnya menjadi sebab perselisihan di antara kita. Khususnya 1 begini, 2 begini, tidak. Tapi kalau 10 yang pertama ada, tengahnya begini, itu ada riwayat, biarpun ulama ahli hadis memperdebatkan. Tapi sebagian mengatakan, seperti Imam Al-Haythami sendiri mengatakan perawinya adalah perawi yang bisa dipakai. Jadi hadis tentang dibagi 3, pengampunan Allah, keridhaan Allah, dan pembebasan mereka, itu masih ada yang membenarkan hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Baik, cukup. Kita tutup dengan doa. Jangan lupa majlis Khalaqah Fajar besok pagi, fikih, Zawiyah Duha, Akidah, jam 10.30, Madrasah Ramadan seperti ini, tafsir dan hadis tetap Sabtu dan Ahad tetap berjalan. Buka bersama 17 malam 18 Ramadan atau 2 Juni. Dimulai pukul 16. Jam 4 sampai buka, kemudian makan malam, kemudian sholat tarawih di sini. Yang ingin bergabung, berpartisipasi, boleh langsung ke stand yang sudah disiapkan atau rekening 7200420092 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dan termasuk siapapun ingin ikut andil dalam perjuangan di Al-Bahjah membangun pondok pesantren dan yang lain sebagainya. Infak-infak dan sebagainya, rekening tersebut. 7200420092. Baik, ini saja. Pendaftaran tafaqquh, santri tafaqquh sampai 7 Syawal. Pendaftaran santri tahfidz sampai 15 Ramadan. Pendaftaran SMPA, SMA ku masih dibuka saat ini. SMA ku masih ada, karena kemarin sudah full, penuh. Akhirnya dibuka kembali. Pendaftaran SMP ku Al-Bahjah Cianjur, SMP. Ini baru dibuka. Yang ingin menyekolahkan anaknya yang sudah enggak, di sini kan sudah ditutup SMP-nya. SMP di sini ditutup, dan Al-Bahjah Buyut kayaknya sudah ditutup. Kalau sudah, berarti masih ada dibuka lagi. SMP Cianjur, Al-Bahjah Cianjur. Sama, sama, pendidikannya juga sama, yang ngurus juga sama. Cukup insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh, yang bisa membimbing kami, menjadi sebab keselamatan kami. Jauhkan kami dari guru-guru yang membawa fitnah, ya Allah. Jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan, ya Allah. Kami serahkan kepada-Mu, wahai Zat yang Maha Kuasa. Kami tidak akan mampu memilih secara benar yang sesungguhnya. Hanya Engkau yang bisa memilih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami kawan yang baik, kirimkan kepada kami, ya Allah, keluarga yang baik. Dan kami mohon jaga, ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam ketaatan, keistiqomahan dalam menjauhi kemaksiatan. Ya Allah, Ramadan, kami berada di bulan mulia-Mu, bulan agung-Mu, maka kami mohon jadikan kami di bulan ini ahli qiyam dan ahli siyam dan ahli Lailatul Qadar. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami termasuk minal a'idina wal faizin, orang yang kembali dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala berlipat ganda, yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang. Ya Allah, kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Keluarga kami, saudara-saudari kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Keluarga kami dan para santri, ya Allah, dan semua yang belajar bersama kami, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, kumpulkan kami kelak dalam kemuliaan, ya Allah, di bawah bendera kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab kami mudah beramal, dan amal kami terima, ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله،